Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi istahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kajian Islam Cibubur yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahmi, berdiskusi tentang satu masalah yang sekarang sebenarnya masalah yang cukup penting dan sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik saat ini maupun ke depan. Meskipun masalah yang kita bahas yaitu masalah hermeneutika, itu masalah yang agak rumit, masalah yang berbau akademis dan terkadang sulit dipahami oleh banyak orang. Masalah yang masih baru, bahkan bukan hanya yang awal, kalangan akademisi muslim sendiri masih banyak yang tidak memahami apa itu yang disebut dengan hermeneutika. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya rencananya bicara sendiri, tetapi alhamdulillah hari ini bisa hadir. Jadi saya undang Dr. Ugi Suharto. Dulu beliau ini dosen saya di ISPEC, di International Institute of Islamic Thought and Civilization. Hermeneutika ini merupakan masalah yang sangat serius sebenarnya dalam kehidupan umat Islam, karena hermeneutika ini sudah menyangkut satu hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana cara menafsirkan kitab suci kita. Dan ketika masuk menafsirkan kitab suci, maka mereka juga kemudian nanti akan membahas tentang apa yang disebut dengan kitab suci. Akhirnya mereka merombak konsep kitab suci itu. Ya. Jadi dekonstruksi konsep kitab suci. Ya, bahwa kitab suci kita Al-Quran ini, mereka katakan nanti merupakan produk budaya Umtab Pakofi, merupakan hasil bikinan Usman, hasil rekayasa Usman, ya, dan teks ini teks manusia, bukan teks apa namanya yang suci dari langit dan lain sebagainya. Sebab mereka nanti tidak bisa menggunakan hermeneutika tanpa melakukan dekonstruksi konsep teks Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi problem hermeneutika ini problem yang sudah meluas di berbagai perguruan tinggi Islam dan dianggap sebagai sudah hal yang mutlak untuk menafsirkan Al-Quran, karena tafsir-tafsir yang ada, yang klasik, ya, baik tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bilal Al-Quran, ya, tafsir Al-Azhar, dan lain sebagainya, itu termasuk kategori tafsir klasik yang sudah tidak memberi makna apa-apa buat kehidupan umat Islam. Sudah harus dibuat metode baru, karena zaman sudah berubah, ini yang lama. Ya. Kami sering bertanya kepada para pendukung hermeneutika, sebelum Anda mengambil metode baru ini, seharusnya Anda menjelaskan dulu di mana letak kesalahan ilmu tafsir. Nah, karena itu ini sekalian, umat Islam memang di kalangan masyarakat luas, di kalangan ustadz-ustadz, di kalangan mubalig, itu bisa memahami hermeneutika dari dampaknya. Ya, meskipun kadang-kadang mereka nggak ngerti bahwa itu adalah produk hermeneutika. Ya, misalnya kita kenal orang namanya Aminawadud. Ya, saya menjelaskan dulu dampak hermeneutika di tengah umat. Kita kenal namanya Aminawadud Muhsin. Ya, pada bulan Maret yang lalu memimpin sembahyang Jumat di satu gereja di Amerika. Soknya campur aduk laki-laki perempuan, muazinnya seorang wanita, tidak pakai jilbab. Aminawadud seorang profesor dalam Islamic Studies, dalam studi Islam. Dan dulu pernah mengajar menjadi dosen di Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur juga. Dan dia termasuk pendiri satu kelompok liberal di Malaysia, Sisters in Islam. Jadi dia seorang profesor dan sampai kepada pendapat dia bahwa wanita boleh khutbah, boleh jadi imam sholat Jumat, sok laki-laki perempuan harus dicampur aduk seperti itu bukan tanpa metode. Bukan keluar begitu saja pendapat itu. Dia punya metode yang dia sebut sebagai hermeneutika tauhid. Ini saya berikan contoh, ada jurnal yang terbit di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, jurnal Profetika, ya, judulnya. Ada tulisan hermeneutika tauhid Aminah Wanud Muslim. Di sini. Apa teori hermeneutika tauhidnya bisa dibaca di sini. Ya, bagaimana dia memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tidak lagi dengan metodologi tafsir yang lama. Sebab tafsir yang lama enggak boleh wanita jadi imam. Supaya boleh, pakai metode baru gitu. Supaya laki-laki perempuan boleh campur sholatnya, boleh enggak pakai jilbab dalam sholat, ya muazin boleh laki-laki, boleh wanita, harus digunakan metode baru. Ya, namanya yang dia rumuskan hermeneutika tauhid. Ya. Contoh lagi yang banyak dikaji di Indonesia adalah seorang pemikir Mesir, ya, yang sudah diponis murtad di Mesir, kemudian lari ke Leiden menjadi guru besar ilmu Al-Quran di Leiden, dan sekarang di Leiden dia mengkader banyak sarjana-sarjana Indonesia. Ada beberapa doktor yang sudah lulus kembali dan menjadi muridnya dari profesor itu yang namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Ini contoh, buku-bukunya banyak sekali diterjemahkan di Indonesia, Nasr Hamid Abu Zaid. Ya, ini contohnya, buku Hermeneutika Inklusif, mengatasi problematika bacaan dan cara-cara pentakwilan atas diskursus keagamaan. Jadi Nasr Hamid Abu Zaid menulis buku Mahbumun Nas dan juga buku Nahdul Khitabid Dini dan banyak buku yang lain yang meramu bagaimana kita memahami konsep Al-Qur'an dan bagaimana cara menafsirkannya. Dan gara-gara tulisan itulah dia kemudian dimurtadkan di Mesir karena dianggap dia sudah menyimpang dari garis Islam yang sahih, yang standar. Misalnya Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya Mahkumun Nas itu dia mengubah konsep Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah dia katakan sebagai cultural product, Al-Qur'an itu adalah produk budaya. Mumtaz Fakhr. Karena Al-Qur'an itu produk budaya, ya, karena dia merupakan bahasa Arab, ya, bahasa Arab biasa, dan Muhammad kata dia ketika menerima wahyu itu bukan sebagai manusia yang pasif. Dia seorang manusia yang juga memiliki perasaan dan lain-lain, dipengaruhi oleh budayanya, berbicara dalam bahasa Arab, bahasa itu adalah produk budaya, maka Al-Quran juga produk budaya. Dan karena dia produk budaya, maka dia harus ditafsirkan juga terkait dengan masalah-masalah kebudayaan. Nasr Hamid Abu Zaid, ini seorang murid dia, ya, menulis buku judulnya Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an, Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid. Apa produk dari metodologi ini? Ya, di sini bisa dibaca beberapa contoh dari produk pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Misalnya adalah bahwa jin dan setan itu adalah mitos. Ya, ini contoh-contoh hasil. Saya nggak ingin mengatakan ijtihad, ya, tapi hasil interpretasi berdasarkan teori hermeneutika. Maka Profesor Nasr Hamid Abu Zaid sampai pada kesimpulan jin dan setan itu sebenarnya nggak ada, itu hanya mitos. Ya, tentu dia berpendapat begitu karena nggak nonton sinetron di Indonesia. Kalau dia nonton sinetron di Indonesia, mungkin dia percaya bahwa jin dan setan itu memang ada. Dia tinggalnya di Legendland sekarang. Jadi tidak. Terus kemudian apa pendapatnya dia yang lain? Kesimpulannya bahwa poligami itu haram. Jadi bukan hanya tidak boleh, apa bukan hanya poligami itu sebaiknya tidak dilakukan, gitu misalnya. Atau boleh menurut dia hukumnya haram. Dan metodologinya, ya. Jadi akhirnya ya, metodologi hermeneutika itu digunakan untuk merombak ya, produk-produk hukum yang sudah ada, yang selama ini dipahami oleh umat Islam. Oleh karena itu, misalnya majalah publik Muhammadiyah ini yang saya bagikan itu ya, edisi berapa ini, sudah Januari 2004 ya, membuat laporan hermeneutika nodai tafsir Al-Qur'an. Sebenarnya kalau hermeneutika metodologi itu diterapkan untuk Al-Qur'an, berubah hasilnya. Al-Qur'annya tetap, tapi cara menafsirkannya diubah, hasilnya berbeda. Ya. Komputernya tetap gitu kan. Programnya dimasukkan berbeda, outputnya kan berbeda. Ini yang bermasalah. Jadi kalau sekarang alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia ya sudah mengharamkan paham liberalisme, pluralisme dan sekularisme, maka Majelis Ulama Indonesia perlu meningkat lagi untuk memiliki sikap terhadap hermeneutika. Boleh atau tidak hermeneutika untuk menafsirkan Al-Qur'an? Sebab hermeneutika adalah alat untuk meliberalkan pemikiran. Orang-orang yang liberal kalau ditanya apa metodologi Anda, Anda tidak punya metodologi, mereka akan mengatakan hermeneutika. Ya, jadi kalau tidak, ya, tidak boleh liberal. Tapi apa definisi liberal? Ya, tetap ada produk hermeneutika yang dijadikan kurikulum wajib di beberapa kampus Islam. Ya akhirnya akan lahir sarjana-sarjana yang berpikir keliru. Ya, ini yang terjadi. Jadi kepada Bapak Kiai Khalil Ridwan yang sekarang juga ketua Majelis Ulama Indonesia, kita mengimbau mudah-mudahan nanti Majelis Ulama Indonesia juga melakukan kajian serius terhadap hermeneutika. Ya, kalau sudah mengeluarkan fatwa tentang pluralisme agama kecam ke sana kemari, sekarang MUI itu, kemarin satu radio telepon saya katakan MUI itu terlambat memfatwakan pluralisme agama itu. Vatikan sudah tahun 2001 menolak paham pluralisme agama. Karena pluralisme agama ini paham yang menghancurkan semua agama. MUI terlambat, alhamdulillah meskipun terlambat, akhirnya keluar juga menolak paham pluralisme agama. Sudah keluar dikejoti lagi, dipukuli lagi kiri kanan, dibilang merusak kerukunan umat beragama dan lain-lain. Nahdlatul Ulama dalam muktamar di Boyolali menolak hermeneutika untuk penafsiran Al-Qur'an. Jadi umat Islam sudah menolak. Dan di Muhammadiyah sendiri dalam muktamarnya di Malang yang lalu ya, itu tokoh hermeneutika Indonesia yang di sini ada fotonya itu siapa? Profesor Dr. Amin Abdullah ini salah satu pengusung hermeneutika ya, terpental dari 13 pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah juga sudah sadar bahwa ini pengusung hermeneutika, pengusung liberal, tidak dipilih sebagai pemimpin Muhammadiyah lagi. Makanya kalau kita baca sekarang banyak tulisan orang-orang liberal di Muhammadiyah, mereka ngamuk-ngamuk. Kok bisa Amin Abdullah gak masuk dalam pimpinan Muhammadiyah? Ya, dulunya ketua Majelis Tarjih. Ya, kemudian menjadi wakil ketua juga. Akhirnya terpental. Ada perlawanan dari umat Islam ya, meskipun mungkin belum paham betul apa itu hermeneutika, tapi merasakan ini kok aneh gitu. Paham kok hasilnya begini. Dengan mengaplikasikan hermeneutika, produknya jadi begini. Ya, ini masalah yang hasil. Oleh karena itu, hadirin sekalian, saya ambil contoh apa sih sebetulnya contoh hermeneutika itu, cara bekerjanya seperti apa ya. Ini masih ada satu jurnal yang diterbit, jurnal Tafsirul Afkar ya, diterbitkan oleh Lakusdam Nahdlatul Ulama ya. Jadi meskipun Nahdlatul Ulama itu mengharamkan liberalisme, tapi di dalam jurnal Lakusdam ini ya, penanggung jawabnya Ulil Absor Abdallah, pemimpin usahanya Taswan dan lain-lain ya. Saya ingin membacakan bagaimana sih mereka memandang Al-Qur'an dan menafsirkannya, caranya seperti apa. Ini salah satu contoh yang ditulis dalam jurnal ini ya. Mereka menyebut misalnya disebut dengan At-Tafsir At-Tiyaqi At-Tarikhi, tafsir kontekstual historis ya. Apa kata mereka? Apa kata penulis di sini? Tafsir asyafi adalah tafsir yang didasarkan pada kepada konteks, ya. Bukan teks, tapi konteks. Bapak Sian kalau membaca bukunya Dr. Craig Barton, judulnya Wajah Liberal Islam Indonesia, itu akan mendapati 4 program dari liberalisasi Islam di Indonesia. Satu adalah yang pertama adalah kontekstualisasi ijtihad. Jadi orang berijtihad itu bukan hanya teks, tetapi konteks. Bahkan konteks lebih penting daripada teks. Kontekstualisasi. Jadi kalau orang mengatakan misalnya lidzakari mithlu halil unsayain, bagi laki-laki ada dua bagian wanita dalam waris, ya, maka itu teksnya. Tapi konteksnya apa? Ya, dicari nanti konteks sejarahnya. Sebab Al-Quran adalah produk sejarah. Karena produk sejarah, ya, cultural product, produk budaya, maka harus dicari konteksnya. Ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab yang laki-lakinya dominan. Oleh karena itu, ya, mereka nanti itu sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang, di mana dalam rumah tangga laki-laki dan wanita mendapatkan peran yang sama, apalagi dengan pemahaman gender equality, ya, kesetaraan gender, ya, sudah ayat ini sudah harus ditafsirkan secara kontekstual lagi, tidak bisa hanya teksnya saja. Misalnya perkawinan antar agama, ya, Majelis Ulama juga menegaskan kembali perkawinan antar agama hukumnya haram, ya. Tapi menurut mereka, mereka melakukan kontekstualisasi. Dia dikatakan, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kembalikan wanita-wanita yang hijrah ke Madinah itu, ya, setelah diuji keimanannya, ilal kufar, kepada orang-orang kafir. Mereka haram bagi suami-suami mereka, dan suami-suami mereka haram bagi wanita-wanita muslimah yang hijrah itu. Ya. Kemudian Musdah Mulia, ya, menulis dalam bukunya Muslimah Reformis itu, lihat konteksnya dong. Konteksnya apa? Konteksnya adalah waktu itu perang katanya. Karena zaman perang, maka haram hukumnya. Oleh karena itu sekarang tidak zaman perang lagi. Berarti sudah boleh muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya, itu konteksnya. Khamr haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamr jelas haram dalam teks, dalam nas-nas hadis Rasulullah juga jelas haram banyak. Ya, tetapi oleh mereka lihat konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah udara Arab itu panas. Ya. Jadi kalau udaranya dingin, ya, dan khamr itu bisa menyehatkan badan, jadinya boleh. Ya. Apalagi saya sering menyampaikan contoh, mereka nanti jangan-jangan akan mengatakan babi itu haram. Itu kan teksnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu kan teksnya. Lihat konteksnya dong. Tinjauan sosio historis ekonomi, gitu kan? Babi itu diharamkan kenapa? Karena di Arab jarang binatang babi waktu itu, jadi mahal. Ya. Padahal binatang babi itu binatang yang paling menguntungkan dari segi ternak. Meskipun sekarang udah orang berkapok ternak babi karena penyakit, ya. Di Cina penyakit misterius, di sini penyakit flu burung, gitu ya. Tapi dengan pendekatan kontekstual kan penyakit nanti bisa dihilangkan, kita saking kitanya dan lain-lain. Maka lihat konteksnya. Kalau konteksnya mendukung, teks bisa dilampaui dari konteks. Itu makanya kontekstualisasi ijtihad itu program pertama dari liberalisasi Islam. Dan ini nanti yang akan diaplikasikan untuk hermeneutika, menafsirkan sesuatu. Ya. Dikatakan di sini tadi, para pengikut tafsir kedua ini biasanya menolak definisi Al-Quran sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril dengan cara mutawatir. Jadi, kalau orang mau menggunakan metode pendekatan kontekstual, historis, kritis seperti ini, pertama dia akan menolak Al-Quran, ya, sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril dengan cara mutawatir. Jadi hermeneutika itu serius, karena pertama kali dia akan melihat Al-Quran itu apa sebetulnya, gitu ya. Ya, kemudian Mereka berpandangan, meskipun Al-Quran merupakan kalam Tuhan yang maha gaib, kenyataan menunjukkan bahwa wahyu Tuhan itu telah memasuki wilayah historis, wilayah sejarah. Bagi mereka, ia tidak lebih dari fakta historis dan karya sastra. Everything that exists on earth, however, has come into existence historically, katakan Will Smith. Karena kitab suci yang diyakini sebagai firman Tuhan itu telah turun ke bumi, maka ia adalah fakta historis yang tunduk pada hukum kesejarahan. Ia bukan wahyu lagi, sudah turun ke bumi. Istilahnya Nasir Hamid Abu Zaid, sudah memanusia. Sudah taan tanah, sudah memanusia. Jenis tafsir ini lebih berkulminasi pada makra historis yang menyertai kehadiran sosok Al-Quran. Menurut mufasir kedua ini, model pembahasan yang hanya mengandalkan pada analisis kebahasaan dengan menepikan setting sosial sebagai teks tidak akan dapat menemukan ideal moral. Ya, jadi Al-Quran ini sebenarnya harus ada moral-moral pokok. Jadi jangan literal isunya, kembalikan kepada moral. Kayak Aminawati dengan hermeneutika tauhid itu. Kembalikan makna-makna Quran yang diskriminatif terhadap perempuan itu kepada makna asal. Bahwa makna asal dari Al-Quran adalah kesetaraan, persamaan, al-musawah. Ya. Oleh karena itu semua yang mendiskriminasi perempuan harus dikembalikan kepada makna asal atau makna moral itu. Wanita nggak boleh jadi khotib, wanita nggak boleh mimpin sholat, wanita nggak boleh azan, laki-laki punya hak talak, wanita nggak punya, itu mereka nggak mau, itu harus kembalikan pada makna umum, makna sama. Ya. Makanya dalam counter legal draftnya siapa yang Departemen Agama yang dulu, ya, Pak Menteri Agama yang sekarang masuk penjara itu Pak Said Akil Husain Al Munawar. Ya. Beliau mempunyai kesalahan yang serius dalam soal itu. Meskipun akhirnya beliau membatalkan, tapi beliau memfasilitasi tim ini. Dan dalam sambutan launching counter legal draft, beliau ikut memuji prestasi menghasilkan counter legal draft seperti itu. Di situ makanya kan hak talak, talak itu tidak boleh laki-laki menjatuhkan talak terjatuh. Talak enggak. Perkawinan diakhiri dengan kesepakatan bersama di depan mahkamah, di depan pengadilan. Wanita punya iddah, kok enak laki-laki nggak punya iddah? Ya. Itu melawan prinsip umum Al-Quran. Oleh karena itu di counter legal draft itu jadi katakan laki-laki juga punya iddah, kan gitu kan? Jadi apa saja, ya. Kalau saya kata kepada mereka gender equality ini kan paham Marxis pemikiran dasarnya, ya. Dikembangkan ya dalam berbagai bidang termasuk gender ini. Makna sebuah teks tidak bersemayam di dalam buruk perburuknya, sebagaimana diprasyaratkan dalam hermeneutika. Sebuah makna hanya mungkin diperoleh setelah mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks, horizon teks, horizon pengarang dan horizon pembaca. Jadi begini, hermeneutika ini ada satu teks kita mau tafsirkan, misalnya teks ramalan Joyoboyo, teks kuno kan? Gimana menafsirkan teks ini? Oh, kita harus lihat makna bahasanya, teksnya. Tapi lihat juga siapa pengarangnya. Waktu itu pengarangnya berpaham apa? Pada kondisi apa teks ini ditulis? Ya. Terus juga kondisi si penafsir sendiri. Ya. Dia pemahamannya bagaimana? Dia siapa yang menulis ini? Dia aliran mana? Oh kalau di Imam Ghazali itu dianggap oleh Nizamul Muluk. Oh berarti Imam Ghazali itu anteknya penguasa. Oleh karena itu pemahaman Imam Ghazali terhadap teks itu mesti dipengaruhi oleh kekuasaan. Jadi itu begini. Jadi ada namanya triadik, ya, triadik dalam hermeneutika itu. Jadi kita harus memahami satu teks harus kembalikan lagi. Oleh karena itu semua pemikir hermeneutika nanti akan selalu melihat itu. Jadi itu kira-kira hermeneutika. Jadi kalau itu diamati dan dilihat bagaimana pengaplikasian hermeneutika untuk teks-teks kuno yang lain tidak masalah. Kenapa? Karena setiap teks itu ada penulis, ada pengarangnya. Jadi untuk membaca teks, ya itu bagus untuk teks. Misalnya kita mau memahami pasal 33 UUD 45, ya. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya gitu ya, itu teks. Teksnya kan begini. Kalau kita mau mengerti makna yang lebih mendalam, kita bukan hanya mengerti makna ini, juga lihat historisnya. Teks ini yang nyusun siapa? Oh, Hatta. Hatta terpengaruh dengan ide sosialisme di Belanda. Nah, baru kita mengerti. Oh, begini. Hatta maksudnya begini. Kondisi penulis teks itu. Nah, terus kondisi penafsirnya juga dilihat. Nah, hermeneutika ini selalu akan menimbulkan kecurigaan terhadap teks dan terhadap penulis teks. Untuk apa dia menulis ini? Dan dicurigai, teks itu harus dicurigai. Mengapa dia keluar? Untuk apa dia keluar? Oleh karena itu, ini sekalian, untuk kalangan Kristen, baik Protestan maupun Katolik, hermeneutika memang tidak bisa tidak mereka harus terima. Ya. Ada beberapa contoh yang di kalangan Katolik ini, ada buku yang ini banyak dijadikan rujukan baik kalangan Islam maupun Kristen, buku hermeneutik terbitan Papisius, ya. Kemudian ada buku penafsiran Alkitab dalam Gereja, Komisi Kitab Suci Kepausan. Ya. Kalau kita baca di sini, Vatikan secara umum menerima hermeneutika. Ya. Mereka katakan bahwa hermeneutika itu perlu diterima, ya, tidak bisa ditolak. Tetapi ada beberapa jenis hermeneutika yang mereka tolak, ya, terutama hermeneutika yang nanti akan dianggap mengganggu penafsiran kitab suci. Jadi mereka sudah lama, orang-orang Kristen, hermeneutika ini metode filsafat, ya, yang kemudian dimasukkan dalam untuk menafsirkan kitab suci, gitu kan, untuk Bible. Jadi ketika orang-orang Kristen, para filosof-filosof Kristen mau menggunakan metode hermeneutika untuk Bible, bisa diterima atau tidak? Nah, karena memang Bible itu masalahnya kan ada penulisnya, ada Yohanes, ada Markus, ada Matius, ada Lukas. Jadi kalau mau mengerti satu teks ayat dalam Bible, maka harus melihat keadaan si penulis. The Bible bukan wahyu turun dari langit seperti diterima oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi ditulis oleh seorang penulis Bible yang menurut orang-orang Kristen, penulis itu mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Jadi kadang-kadang makanya keliru, ya, orang-orang Kristen seperti ini, ya, penulis buku ini itu keliru menyamakan semua kitab suci bahwa di sini dikatakan misalnya disiplin ilmu yang pertama yang banyak menggunakan hermeneutik adalah ilmu tafsir kitab suci. Sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ilahi seperti Al-Quran, kitab Taurat, kitab-kitab Weda, dan Upanishad supaya dapat dimengerti memerlukan interpretasi atau hermeneutik. Jadi dia menyamakan semua antara bahwa karya-karya yang mendapat inspirasi ilahi seperti dia, kan, ini orang Katolik yang tulis, seperti Al-Quran, Taurat. Siapa bilang Al-Quran adalah mendapatkan inspirasi ilahi? Ini tidak betul. Al-Quran itu lafdzun wa ma'nan minallah, lafaz dan maknanya dari Allah. Nah, ini ada sekalian, konsep Al-Quran ini sangat penting. Hermeneutika nggak bisa masuk kalau Al-Quran tetap disebut sebagai lafdzun wa ma'nan minallah. Ya, oleh karena itu misalnya salah satu tokoh aktivis liberal namanya Lutfi Asyaukani, dia menulis di jaringan website Islam Liberal itu, dia mengatakan begini, sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa Al-Quran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya, lafdzun, maupun maknanya, makna. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis atau al-khayal ad-dini yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam. Jadi kalau orang Islam, kita meyakini Al-Quran itu lafdzun wa ma'nan minallah. Kan kita selama ini jelas, ya, sikap umat Islam. Al-Quran itu lafdzun wa ma'nan minallah. Kalau hadis Rasulullah itu ma'nan minallah, lafdzun minar Rasulullah. Makanya Rasulullah dari awal menjaga setiap turun wahyu ditulis Al-Quran, dipisahkan dari hadis. Ya, sampai ada hadis apa itu? La taktub anni ghairal Quran. Jangan tulis dariku selain Al-Quran. Ya. Jadi dipisahkan sebenarnya dari awal Al-Quran itu sudah turun wahyu ditulis. Sedangkan Bible itu ditulis pertama sekitar tahun 60 Masehi. Jadi 30 tahun setelah era Yesus. 30 tahun kemudian orang dapat inspirasi dari Tuhan menulis Bible. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Makanya mereka semua nanti kalau kita lihat buku-buku Kristen, ya, saya buat beberapa contoh bagaimana mereka menafsirkan kitab mereka. Gitu. Ini misalnya kontekstualisasi. Ya, jadi kalau orang Kristen sudah akrab dengan kontekstualisasi, jadi ngikut saja sebetulnya nanti orang-orang Islam ngikut kontekstualisasi itu sudah mereka sudah lakukan itu. Saya kembali ke sini. Jadi inilah yang contoh-contoh lagi yang saya pernah sampaikan juga dalam forum ini, bagaimana banyak yang menghujat Al-Quran kemudian, ya, dengan harapan mereka bisa kemudian memasukkan penafsiran metode hermeneutika dan kemudian merombak hukum-hukum Islam, ya, secara mendasar sekali. Ya. Saya baru dapat satu buku, judulnya Negara Madinah Daulatul Yathrib, ditulis oleh Khalil Abdul Karim. Ya. Untung bukan Khalil Ridwan, Khalil Abdul Karim. Namanya bagus, ya kan, Khalil Abdul Karim. Orang Indonesia mesti akan menyangka dia Islam, orang Arab. Judul bukunya Daulatul Yathrib. Ya, namanya bukan Fransiskus siapa, bukan. Ya. Tapi kalau kita baca isinya, ya, mengerikan isi buku ini. Saya bacakan ya, supaya kita tahu contoh bagaimana mereka kemudian menyerang Al-Quran sebelum mengaplikasikan hermeneutika. Pembukuan Al-Quran dalam satu versi Mushaf Utsmani juga merupakan praktek kekuasaan pelanjut negara Quraisy. Dan ini juga hasil dari paus delegasi yang mengokohkan negara baru Quraisy. 7 versi dialek dan beberapa periwayatan yang berbeda dari Al-Quran dituntaskan dengan despotisme Utsmani. Mereka yang tidak tunduk pada Quraisy dikejar-kejar. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dan ahli Al-Quran, yang kemudian dikirim ke Irak ketika memprotes tindakan despotis menunggalkan korpus mushaf Al-Quran dengan kepanitiaan yang dibentuk Utsman. Maka harus menjalani berbagai tambukan dan tempelengan. Jadi katanya Utsman itu diktator, despot, ya, despotis, dan menempelengi Ibnu Mas'ud. Ini palsu, ya, tak betul. Tapi mereka tega memfitnah sahabat demi untuk menyerang Al-Quran. Ya. Ini contoh bagaimana mereka menyerang. Sampai dibilang, padahal panitia 4 pembuat korpus resmi itu dalam istilah buku ini adalah anak-anak belia dan bau kencur, menuduh Zaid bin Thabit dan tim penyusun Al-Quran sebagai anak-anak belia dan bau kencur. Ya. Itu kan kejahatan yang luar biasa. Jadi ini contoh bagaimana di kalangan muslim, dan Khalil Abdul Karim ini orang Masih sebenarnya, ya. Tapi gak disebut kan dalam buku ini bahwa dia seorang Masih, ya. Kalau orang Mesir, sampai teman kita di Mesir, ya, saya emailkan buku ini, dia jawab buku ini di Mesir tidak menarik, ada dipasang di toko buku, buku dalam penyakit, dan orang-orang Mesir gak tertarik, dan mereka heran. Kok mahasiswa Indonesia senang dengan buku? Ini mungkin mahasiswa Indonesia kagum, ya, dengan yang begitu-begitu, ya, terus dilakukan. Jadi sekalian itulah. Jadi masalah-masalah yang kita ini beberapa aplikasi hermeneutika, ya, dan mungkin nanti Dr. Lofi akan lebih melengkapi lagi apa itu hermeneutika dan apa itu tafsir, ya, sehingga kalau ini dibiarkan, ya, digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, kita sudah tahu produknya seperti itu. Semua pemikir muslim yang mengaplikasikan hermeneutika kita sudah tahu. Mereka enggak keluar dari Fazlur Rahman, Atar Hamid Abu Zaid, Arkun, Farid Ishak, dan lain. Itu yang sekarang dijadikan rujukan di kampus-kampus kita di sini. Ya. Jadi sekali lagi, ini bahayanya kalau hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Hermeneutika bisa digunakan untuk menafsirkan teks-teks kuno. Ya, teks Katoloco, teks Darmo Gandul, teks Serat Budaya Jati, teks Ramalan Joyoboyo, teks kuno abad keberapa, bisa digunakan hermeneutika. Tapi kita ingat, Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Cara menafsirkannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah lah yang menjelaskan apa makna ayat ini. Ya, jadi tidak hanya sekedar makna katanya saja. Tapi jelas asariku asarikatu faqtu aydiyahuma. Teksnya orang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya. Rasulullah kemudian juga mengatakan kalau Fatimah mencuri, ya, potong tangannya. Kemudian juga diaplikasikan hukum ini, semua ulama memahami seperti itu sepanjang beratus-ratus tahun. Tidak ada kaitan dengan masalah hukum apa tribalisme Arab. Ya, ada yang mengaplikasikan hermeneutika, mereka katakan itu hukum yang berlaku di padang pasir. Jadi hanya cocok untuk masyarakat padang pasir. Ini contohnya. Jadi hukum zina, azani wazani atau fatul itu pulau apa itu minumam atau jadah. Semua dikatakan itu kan Arab. Ya kalau semua Arab ya habis loh Islam juga dari Arab. Kalau semua hukum-hukum dikaitkan lagi dengan itu budaya Arab zaman itu, sekarang zaman modern, ya sudah tidak ada lagi agama. Ya. Itu tinjauan historis-historis. Vatikan saja mengkritik sebagian pemikiran itu. Ya, jadi Vatikan sudah membentuk tim komisi kitab suci itu dan meneliti hermeneutika dan akhirnya mereka secara umum menerima hermeneutika. Ya, karena mereka tidak bisa menolak Bible itu memang ada penulisnya yang bisa dianalisis secara historis, secara kritis. Kalau Bible itu literal betul diterapkan, kacau. Ya, oleh karena itu mereka Vatikan juga menolak fundamentalisme yang literalis dalam Bible, tapi menerima penafsiran literal. Ada metodologi yang lain sekalian. Nah, hermeneutika ini adalah satu contoh kasus ya, bagaimana kuatnya infiltrasi Barat Yahudi dan Kristen dalam pemahaman Islam. Kita sudah dijajah secara politik, ekonomi, militer, berlai budaya dijajah. Gitu. Satu wilayah kita untuk menafsirkan Al-Quran, Mbok Yao jangan dijajah. Kita sudah punya tafsir, ya. Dan tafsir itu cukup untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa kita minder dengan ilmu-ilmu ini? Kemudian cendekiawan-cendekiawan kita berbondong-bondong untuk menggunakan metodologi ini menafsirkan Al-Quran. Itu makanya kita tegas mengatakan tidak bisa hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Dan kita terus insya Allah melakukan perjuangan ini pada level intelektual agar di kampus-kampus Islam ya, mereka menyadari bahwa bahaya penggunaan hermeneutika untuk penafsiran Al-Quran. Ya, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.